Baik, tepatnya di edisi hari Minggu tanggal 23 Juli 2017. Desa Jeruk Gulung, Kecamatan Dempet, Kota Wali Demak. Yang punya acara Gojer Community Korea Jeruk Gulung. Wah, tidak ada pimpinan, hanya kebersamaan, betul. Kuli maliter, betul. Terima kasih atas semuanya, dan saya mohon doa restu panjenengan ya, biar acara ini nanti tidak sia-sia, ciptakan suasana yang penuh dengan rasa kebersamaan, penuh dengan rasa keindahan. Ribuan rasa terima kasih kepada teman-teman panitia penyelenggara di acara halal bihalal bareng bersama Gojer Community Korean Jeruk Gulung ya. Dan sudah percaya banget dengan teman-teman New Palapa, baik musisi dan artisnya yang sering Anda tonton di layar televisi lewat kaset VCD, DVD yang kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Baik saudaraku, untuk menyingkat waktu saja, sederetan bintang-bintang artis topnya Jawa Timur bareng bersama Gojer Community. Artisnya Du Palapa. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan khayalan. Big impian ini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan dalam senandung. Cinta yang selama ini masih terpendam, tercurah sudah penuh dengan sekali berpisah. Kumpul, jadi satu saja di belakang.